setia. Hanya sekali cintakan semadi, buat dirimu yang amat ku kasihi. Tetapi sayang padanya, asmara membakar diri. Dimana janjimu sehidup semati? Sendaran gurau yang dulu ku miliki, kau suruhkan malamku dengan mimpi. Segala-galanya satu suratan dari pihak.